atau tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan agama tersebut. Kita baca penjelasan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Syarhu Al-Ayatu Dallatu Ala Kufri Al-I'rad Kathirun. Ayat-ayat yang menunjukkan kufurnya karena berpaling, sikap berpaling sangatlah banyak. Seperti misalkan surat Al-Ahqaf ayat 3. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir sifatnya adalah berpaling dari apa yang diingatkan kepada mereka. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat 57. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang diingatkan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang paling zalim. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Ini termasuk orang yang paling zalim, dan kezaliman di sini menunjukkan kepada dosa besar, bahkan kepada kekufuran. Ayat yang ketiga dibawakan oleh pensyarah, ayat surah An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan juga kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya engkau akan melihat orang-orang munafik, mereka menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya mendekati kamu. Ini juga makna ayat ini menunjukkan bahwa berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada kekufuran. Karena ini adalah sifatnya orang-orang munafik akbar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya yang dibawakan oleh penulis tentang berpaling dari agama Allah termasuk kekufuran adalah surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, maka niscaya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam siksa yang amat berat. Ini juga menunjukkan bahwasanya siapa yang berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menjadi penolong baginya. Ya. Dan dia adalah teman yang baik bagi orang tersebut. Maksudnya teman dibaiki oleh syaitan karena sikapnya tadi menolak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menolak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini adalah surat Al-Jin ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabb-nya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam siksa yang amat berat. Ini juga menunjukkan bahwasanya siapa yang berpaling dari Allah, dari agama Allah, ya, maka dia disiksa dengan siksa yang sangat berat. Kemudian juga ayat yang lain yang dibawakan oleh penulis, surat Thaha ayat 163, 162, 163. Ya. Juga menunjukkan bahwasanya siapa yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu ila yaumil qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku di dunia melihat? Kemudian Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Di sini tanda atau inti pendalilannya, fanasitaha, yaitu berpaling darinya, melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu pun akan dilupakan, ya, dipalingkan. Nah, ini ayat menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, maka dia dosa besar. Ya, dia dosa besar. Karena diberikan penghidupan yang sempit, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, ya, dan seterusnya. Kemudian penulis membawakan ayat lagi, yaitu surat At-Taubah ayat 127. Jadi berarti benar-benar penulis mengatakan bahwasanya ayat yang menunjukkan berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar tentang agama Allah, tidak mau mengamalkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah kekufuran sangatlah banyak. Di antaranya juga surat At-Taubah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd, hal yarakum min ahad, thumma sarafu fa sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun." Dan jika diturunkan sebuah surat, maka sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Kemudian ia berkata, apakah salah ada yang melihat dari kalian seseorang? Maka kemudian setelah itu mereka pun pergi. Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati-hati mereka, bahwasanya mereka orang-orang yang tidak, kaum yang tidak mengerti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siapa yang berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang kafir, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela mereka di dalam ayat ini. Mencela mereka di dalam ayat ini. Begitu juga di dalam surat An-Nur ayat 63 yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Yang artinya, janganlah kalian jadikan panggilan Rasulullah SAW di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Maksudnya memanggilnya dengan nama, memanggilnya dengan suara yang keras, memanggilnya dengan ejekan dan seterusnya. Tidak boleh memanggil Rasulullah SAW dengan seperti itu. Dan ini ayat khusus, ataupun ayat ini sangat kental ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Adapun sekarang Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka ayat ini tetap berlaku. Ayat ini tetap berlaku. Nah, yang jelas ayat ini, surah An-Nur ayat 63, menunjukkan bahwasanya termasuk daripada hal yang tercela dan terlarang adalah, yaitu seseorang menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah mengatakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan di dalam ayat-ayat ini tentang berpaling dari mengingat Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan memperingatkan dengan keras tentang tidak mau mempelajari Al-Quran dan Hadis, dan tidak mau mengamalkan Al-Quran dan Hadis dengan berbagai macam ancaman. Wa kemudian penulis mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memotivasi untuk belajar ilmu yang bermanfaat, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memotivasi untuk belajar ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Dan ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 122. Fama kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, ini ayat menunjukkan bahwasanya termasuk daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu agama, lalu nanti kalau sudah selesai kembali ke kampungnya. Nah, kemudian penulis mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan agama kepadanya. Maka belajar ilmu agama, belajar ilmu yang bermanfaat termasuk daripada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala untuk inginkan untuk manusia tersebut. Dan berpaling dari belajar di dalam agama termasuk daripada tanda-tanda keburukan. Ya, termasuk daripada tanda-tanda keburukan, berpaling tidak mau belajar agama, maka termasuk daripada tanda-tanda keburukan. Kemudian Al-Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah mengatakan, belajar ilmu agama dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wajib atas setiap muslim. Tidak ada seorang pun bodoh di dalamnya. Wajib atas setiap muslim, tidak ada seorang pun dia bodoh di dalamnya. Kemudian penulis mengatakan, apa yang dimaksud dengan bagian yang pertama, wajib atas setiap muslim dan tidak diberikan kepada seorang pun alasan dengan kebodohannya. Jadi ada ilmu yang wajib dipelajari dalam setiap diri seorang muslim. Dan ilmu tersebut adalah tidak sempurna agama seorang hamba kecuali dengan mengamalkan atau mengenalkan akidah yang benar dan kebalikannya atau menguranginya. Kemudian setelah itu, pengetahuan tentang hukum sholat, zakat, berpuasa dan haji atau umrah. Kemudian yang wajib dipelajari juga adalah rukun Islam yang lima. Karena setiap muslim atau muslimah dia wajib untuk belajar. Wajib untuk belajar. Kalau tidak, bagaimana bisa melaksanakan agamanya sesuai dengan yang disyariatkan jika dia tidak belajar minimal rukun Islam yang kelima, juga termasuk daripada seseorang wajib belajar, Ya, seseorang wajib belajar. Ini termasuk daripada fardhu ain. Yang pertama adalah akidah yang benar. Wajib setiap muslim untuk belajar. Siapa yang berpaling tidak mau belajar tentang akidah yang benar, maka dikhawatirkan kekufurannya. Begitu juga sisa-sisa rukun Islam, dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Lalu setelahnya adalah bagaimana cara mengamalkan amalan-amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagian yang kedua yaitu hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib atas setiap muslim, akan tetapi barang siapa yang memiliki kesanggupan, maka dia boleh mempelajari akan hal itu. Di antaranya adalah sisa-sisa dari bab-bab fikih, seperti bab muamalat, jual beli, simpan pinjam, kemudian upah, kesepakatan, akad nikah, dan seterusnya. Ya, ini hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Begitu juga tentang ilmu ahli waris, ilmu hukum membagi warisan, ya, dan seterusnya. Ini termasuk daripada fardu kifayah. Termasuk daripada fardu kifayah. Taib. Kemudian penulis mengatakan la yata'allamuhu, tidak mempelajarinya. Ya, tidak mempelajarinya. Ai la yata'allamu dinahu raghbatan anhu raghbatan anhu la kasalan aw adam qudrah wa hadha yakfur li annahu la yuridu ad-din. Tidak mempelajari agama karena membenci agama tersebut. Bukan karena malas, bukan karena tidak sanggup untuk membeli, tetapi karena membenci. Maka pada saat itu, ini adalah kufur, keluar dari agama Islam. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan barang siapa yang berpaling dari belajar agama, ya, maka dia telah kafir. Kenapa? Jikalau ia memiliki agama, maka dia semestinya tertarik, termotivasi untuk belajar ilmu agama tersebut. Maka seseorang tidak akan sempurna kalau seandainya dia tidak belajar ilmu agama tersebut. Kemudian ahibati ahfidzakumullah taala, termasuk di dalamnya adalah orang yang mempelajari akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Nah, ini juga termasuk kekufuran, ya. Dan keluar dari agama Islam kalau dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak menunaikan zakat, kemudian dia tidak berhaji, kemudian dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban, tidak menjauhi larangan-larangan. Maka ini semua kalau seandainya, ya, dia tidak membenci akan perbuatan ini, maka dia kafir. Kalau seandainya dia tidak membenci akan perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, maka dia kafir. Nah, jadi kata Syekh, wajib bagi setiap muslim untuk berilmu dan beramal. Tidak baik ilmu tanpa amal, dan tidak baik amal tanpa ilmu. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 33, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Allah telah mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk, dan agama yang benar, agar nampak ia di atas seluruh agama. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 33 ini disebutkan Allah telah mengutus rasulnya dengan huda. Huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian dinil haq, agama yang benar, di sini adalah al-amal as-salih. Agama yang benar di sini adalah amal yang saleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dua hal ini. Beliau tidak diperintahkan untuk berilmu saja, akan tetapi juga beliau diperintahkan untuk mengamalkan. Mengamalkan apa yang sudah diilmui. Kemudian Syekh Al-Allamah Dr. Salih Fauzan mengatakan, termasuk orang-orang yang cuma mengambil ilmu tetapi meninggalkannya adalah kaum Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkannya. Kemudian, dan orang-orang yang mengambil ilmu tetapi tidak mengamalkannya, mengambil ilmu tetapi tidak mengamalkannya, mereka adalah kaum Nasrani dan siapa saja yang semisal dengan mereka. Mereka beribadah kepada Allah di atas kebodohan, kesesatan, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ada sebagian yang mengatakan, kata Syekh di sini, bahwa belajar ilmu itu menahan dari mengamalkannya. Maka ini termasuk kekeliruan. Ya, ini termasuk daripada kekeliruan. Kemudian penulis mengatakan, dan yang dimaksud dengan belajar ilmu agama adalah mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Tidaklah seseorang belajar ilmu agama untuk sekedar pengetahuan, atau dikatakan sebagai seorang alim, atau dikatakan sebagai seorang yang dipuji. Dan dia tidak menginginkan atas amalnya tersebut. Ya. Nah. Nah, di antara manusia ada yang menolak dari ilmu yang disampaikan karena kesombongan, yang dia menolak kebenaran. Maka orang-orang seperti ini, kata Syekh, akan bersama orang-orang yang mustakbirin, yaitu orang-orang yang sombong. Dan kata Syekh, ini termasuk daripada kekufuran karena kesombongan atas sebuah kebenaran. Kemudian juga ada di antara manusia, kata Syekh, yang menolak belajar ilmu agama. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dia menolak belajar ilmu agama karena enggak suka. Nah, ini termasuk daripada kekufuran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 3. Kemudian ada juga dari manusia yang menolak dalil dan menolak menerima kebenaran, padahal sudah diterangkan untuknya. Maka pada saat itu termasuk daripada kekufuran adalah orang yang menolak dalil. Menolak dalil. Nah. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya di sana ada manusia-manusia yang menjadi pendakwah keburukan. Mereka berpendapat, jangan ajarkan kepada manusia tauhid dan akidah. Ya. Jangan ajarkan kepada para pemuda, anak-anak kaum muslimin akidah. Karena mereka adalah kaum muslimin, tidak memerlukan untuk belajar. Ya. Mereka adalah kaum muslimin dan tidak memerlukan untuk belajar tauhid, kata orang-orang seperti ini. Maka ahibati hafizakumullah taala, kita sudah sering menjawab pertanyaan ini, bahwasanya seseorang ketika belajar, seseorang ketika belajar akidah, maka pada saat itu dia mempelajari ilmu yang paling tinggi dalam agama Islam. Dan yang namanya akidah itu diambil secara turun-temurun. Ya, diambil secara turun-temurun. Maka oleh sebab itulah wajib untuk berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Wajib untuk berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian Syekh mengatakan, berarti menolak untuk mempelajari akidah dan tidak senang dengan pelajaran akidah, maka ini adalah termasuk daripada pembatal keislaman. Adapun apabila ada orang yang berpaling dari mempelajari rincian-rincian agama, rincian-rincian hukum, disebabkan karena kemalasannya, kemudian tidak ada waktu bagi dia, maka ini termasuk daripada maksiat dan tidak dianggap sebagai pembatal dari pembatal keislaman. Adapun landasan agama yang tidak sempurna agama seseorang kecuali dengannya, maka barang siapa yang menolak untuk mempelajarinya, maka dia berarti sudah mengurangi keislamannya. Adapun perkara-perkara yang rinci, hukum-hukum muamalah, ya, maka pada saat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Maka oleh sebab itu bagi siapa yang meninggalkan sunnah, kemudian mereka memiliki kekurangan di dalam hukum-hukum, pelajaran hukum-hukum, maka pada saat itu dia berarti meninggalkan sunnah, tidak meninggalkan wajib. Ya, dia berarti meninggalkan sunnah dan tidak meninggalkan kewajiban. Maka wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini, batasan-batasan ini. Yang jelas penulis mengatakan, saya melihat-melihat begini ya, karena kita kan membaca kitabnya. Jadi pada ini mungkin menjadi pertemuan terakhir yang biasanya saya baca perkataan penulis, tetapi saya ringkas perkataan penulis. Yang jelas kata beliau, belajar ilmu agama tidak diragukan bahwasanya dia adalah kehidupan, dia adalah cahaya, dan dia adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW sudah memotivasi barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, ia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya, ya, menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dari di dalam rumah, dari salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka saling membacakan Al-Qur'an, saling mempelajari di antara mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan terhadap mereka, kemudian meliputi mereka dengan rahmat, kemudian menutupi mereka oleh para malaikat, Kemudian setelah itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sisinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan, dia mencari ilmu di dalamnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan sesungguhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi untuk belajar ilmu agama, kemudian semangat mempelajari ilmu agama agar lurus agamanya dan agar bisa mengambil manfaat, ya, maka tidak diragukan bahwasanya jika telah hilang seorang sebuah ilmu dan seorang ulama, maka akan binasa umat tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati dari para ulama, akan tetapi mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama, sehingga tidak tersisa ilmu sedikit pun, lalu manusia menjadikan orang-orang yang bodoh. Akhirnya mereka memberi fatwa tanpa kebenaran, tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka fatwa tanpa ilmu kesesatan dan menyesatkan. Maka wajib fatwa tersebut harus berdasarkan ilmu Al-Quran dan hadis, dan kalau tidak demikian maka akan sesat, kemudian akan binasa. Maka ini semua tidak akan hilang kecuali dengan belajar ilmu agama. Ya, selama para ulama masih ada, selama belum tersisa satu orang saja di alam semesta. Saya ulangi bahwa fatwa tanpa ilmu adalah kesesatan dan menyesatkan. Maka harus fatwa dengan atas ilmu Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, maka fatwanya akan menyesatkan, akan merusak. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar sebelum hilang masanya, waktunya maksudnya. Maka para ulama masih hidup, ya, belajarlah kepada mereka sebelum tidak ada satu orang alim pun di atas muka bumi ini. Akhirnya orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai ahli agama. Akhirnya mereka diberi fatwa, akhirnya mereka sesat. Memberikan fatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian ad-darsu ats-tsani 'asyar fi khatimati syarhin nawaqidil 'asyrah. Pelajaran yang ke-12 di dalam penutup, ya, penutup penjelasan tentang 10 pembatal keislaman. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidh bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al-mukrah. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, dan tidak ada perbedaan dari seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara yang melakukannya dengan main-main, sungguh-sungguh dan takut, kecuali orang yang dipaksa. Nah, penulis di sini mengatakan bahwa pembatal-pembatal keislaman ini seluruhnya akan mengambil kata-kata yang disebutkan tadi. Saya ulangi, bahwa tidak ada bedanya di dalam pembatal-pembatal keislaman ini, baik dia bercanda ataupun sungguhan. Ya, tidak bisa ditoleransi di dalam pembatal-pembatal keislaman ini. Seperti kaum munafiqun menghina Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka ini meskipun dia bercanda ataupun meskipun dia bercanda tidak diperbolehkan, apalagi sampai sungguhan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Kemudian tadi penulis mengatakan tidak ada perbedaan di dalam pembatal-pembatal keislaman ini di antara yang bercanda ataupun yang sungguhan ataupun yang takut, kecuali orang yang berputus asa. Ya. Apa yang dimaksud dengan takut? Takut di sini maksudnya adalah mengucapkan kalimat kekufuran. Atau seperti misalkan saya keluar dari agama Islam, dia mengucapkan kekufuran melalui lisannya ataupun berbuat perbuatan kekufuran karena takut dari orang-orang kafir dan tidak diberikan alasan. Maka ini termasuk daripada takut yang dimaksud, yaitu mengerjakan takut yang dimaksud adalah orang yang mengucapkan kalimat kekufuran atau perbuatan kekufuran karena takut dari orang-orang kafir. Kemudian penulis mengatakan kecuali orang yang dipaksa, maka termasuk daripada pembatal keislaman adalah orang yang mengucapkan 10 dari pembatal keislaman ini atau salah satunya, dan termasuk di dalamnya adalah baik orang yang sungguh-sungguh karena sungguh-sungguh berarti dia mendapatkan siksa, ataupun dia bercanda tetap dinyatakan sebagai keluar dari agama Islam. Nah, kemudian yang takut di sini maksudnya adalah takut di dalam ucapannya, dia mengucapkan perkataan kekufuran, ya, kecuali orang yang dipaksa. Maksudnya adalah dia dipaksa untuk mengucapkan kekufuran atau memperbuat perbuatan kekufuran. Maka ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 106. Maka dia tidak mengapa. Imannya tetap. Ya, tetapi ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu dia harus dipaksa. Dalam keadaan dia dipaksa, bukan hanya sekedar takut saja, tetapi dia dipaksa. Bukan hanya sekedar berbaik sangka kepada orang kafir, ya. Tidak, akan tetapi syarat yang pertama adalah dia dipaksa, bukan karena takut, bukan juga karena perbuatan baik dengan orang-orang kafir. Syarat yang kedua yaitu hendaknya hatinya tenang dengan keimanan. Lisannya saja yang mengucapkan kalimat kekufuran, hatinya harus tenang dengan keimanan. Syarat yang ketiga yaitu tujuan dia mengucapkan ucapan kekufuran adalah untuk menolak keburukan ataupun untuk agar orang-orang kafir senang. Gitu saja. Nah, ini diperbolehkan, tidak mengapa ya yang seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, qala Syekhu rahimahullah wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakunu wuqu'an. Yang artinya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, semua ini merupakan bahaya yang paling besar dan kejadian yang paling sering terjadi. Artinya pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh penulis tadi adalah bahwa beliau memilih 10 itu karena memang 10 itu yang paling banyak terjadi, paling berbahaya dan seterusnya. Nah, taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di sini, fayam bagi lil muslim an yahdharaha wa yakhafu minha ala nafsihi. Yang artinya, maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhinya dan khawatir terhadap dirinya untuk terperosok di dalamnya. Ya. Ini sebagaimana mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian penulis mengatakan, na'udzubillah min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan siksanya yang pedih. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya semua. Nah, ini Syekh rahimahullahu taala menutup pembatal keislaman dengan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah penutup yang baik karena salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan di dalam memulai perbuatan atau di akhir perbuatan. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Dan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya maksudnya adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapannya, ya, di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat dari para malaikat maknanya adalah istighfar. Dan salawat dari manusia maknanya adalah mendoakannya. Maka apabila kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai pembacaan kitab penjelasan pembatal keislaman, durusun fi syarhi nawaqidil Islam. Penjelasan pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hari ini Rabu 20 Rabiul Akhir 1442 Hijriah kita menyelesaikan pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Dan tentunya penjelasan atau pembahasan penjelasan pembatal kita keislaman ini asli kajiannya adalah di malam Kamis seperti ini di tempat Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Akan tetapi dari mulai Maret 2020 yang lalu karena pandemi COVID-19 akhirnya kita kajiannya kita pindahkan secara online. Alhamdulillah selesai dari mulai pertemuan dan ini sudah pertemuan yang ke-78, ya, pertemuan yang ke-78. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita ambil beberapa pertanyaan dari Iwan Abu Rahal. Masih ada yang malas sholat dan rajin ziarah kubur yang berbau kesyirikan yang mereka anggap ziarah melancarkan rezeki. Pertama, untuk menasihati orang yang malas sholat, maka adalah kita memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada mereka. Yang pertama tentang hukum sholat, bahwasanya dia wajib atas setiap muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Meskipun dia sakit tetap wajib sholat, meskipun dia safar tetap wajib sholat. Kemudian yang kedua yang harus diberitahukan kepada orang yang tidak sholat adalah kedudukan sholat dalam agama Islam. Tingginya kedudukan sholat dalam agama Islam. Dia tiang agama, dia adalah kedudukan sholat dalam agama Islam. Taib. Kemudian yang ketiga, yaitu dia diajari tentang keutamaan sholat. Maksudnya adalah faedah-faedah dari sholat. Nah, kemudian setelah itu baru diceritakan hukum meninggalkan sholat. Baru setelah itu diceritakan tentang seseorang bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian setelah itu disebutkan tentang perkataan-perkataan para ulama tentang bahayanya meninggalkan sholat. Nah, begitu cara menjawabnya. Wallahu a'lam. Nah, saya akan bacakan beberapa direct message yang ada di Instagram, karena di Facebook tidak ada yang nanya, di YouTube juga tidak ada yang nanya. Saya akan mencoba membaca mana ya? Oh, ini dia. DM. Kita jawab DM ya. Apa yang bacaan ketika duduk di saat dua sujud sahwi? Ada 7 doa pokoknya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 7 doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 7 doa itu. Ya, di dalam dua duduk di antara sujud. Ya, baik itu sujud sahwi ataupun bukan sujud sahwi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya menanyakan soal hak tempat tinggal istri. Bagaimana hukumnya kalau istri tidak mau tinggal bersebelahan dengan mertua, tetapi suami tetap ingin tinggal dengan orang tuanya? Sedangkan saya ingin menghindari fitnah antara mertua, ipar laki-laki dan perempuan termasuk menantu. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Sedangkan ada hak istri di dalamnya yang harus ditunaikan. Saya ingin mengajak mengontrak, tapi suami tidak mau. Mohon solusinya, Ustaz. Apakah saya boleh meminta cerai? Kepada yang bertanya, jangan sedikit-sedikit minta cerai. Ya, jangan sedikit-sedikit. Dibicarakan baik-baik. Jangan sedikit-sedikit minta cerai. Sedikit-sedikit minta cerai. Tidak. Tetapi dibicarakan dengan baik. Diatur di atas ilmu. Ajak ya seorang suami untuk bertanya kepada ahli ilmu agama yang dianggap mumpuni ilmu agamanya. Nah, maka saya nasihatkan kepada istri, jangan sedikit-sedikit minta cerai. Yang kedua, saya nasihatkan kepada suami agar memberikan hak istri dalam perihal tempat tinggal. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum, yang artinya tempat tinggalkanlah istri-istri kalian dari atau di tempat tinggal yang kalian sanggupi untuk menempatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya sang istri berhak untuk tinggal sendiri, tidak tercampur dengan orang lain. Itu hak istri, ya, itu hak istri, jangan dikorupsi haknya. Wallahu a'lam. Naam. Mau bertanya, bagaimana hukum mengiramakan bacaan Al-Qur'an? Namun khawatir jika irama yang digunakan dalam bacaan Al-Qur'an malah terjerumus kepada irama sama dengan nyanyian. Maka ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang memperbagus bacaan Al-Qur'an. Saya bacakan hadisnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, bukan dari golongan kami yang tidak memperbagus bacaan Al-Qur'an. Nah, kita baca lagi. Aduh, pertanyaannya panjang ini. Saya dan suami sedang melakukan hubungan jarak jauh, dikarenakan suami saya lanjut S2 di Thailand. Semenjak rumah tangga kami jauh, sering sekali berselisih paham. Waktu suami saya pulang ke Indonesia, saya melihat HP suami, ternyata suami saya menonton video yang diharamkan Allah, video porno, dan mendownload aplikasi yang seharusnya tidak suami download. Dia berhubungan dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Saya sedikit mengerti, mungkin suami saya jauh dari istri jadi menonton video seperti itu. Dan saya sudah menegurnya, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan bertobat kepada Allah. Tapi suatu saat saya menyebak lagi dan mengulanginya lagi, dan meminta maaf dan bilang tidak mengulanginya lagi. Saya maafkan suami saya lagi dan lagi, tetapi saya ingin memegang semua sosial media suami saya, tetapi suami saya tidak kasih sosmednya. Saya curiga dan hati tidak tenang terus, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz tentang rumah tangga saya? Saya seperti sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap suami saya, Ustaz. Tetapi saya sabar menjalin rumah tangga yang hubungan jarak jauh ini. Dan lagi saya melihat suami saya mempunyai Instagram baru, tetapi tidak memfollow saya. Dan pas saya tanya, katanya cuma buat simpen foto di Instagram, tidak ada apa-apa. Dan lagi saya meminta passwordnya, tetapi tidak diberikan oleh suami saya. Dia bilang itu privasi. Bagaimana pendapat Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Ahibati hafizakumullah. Begini, meskipun seorang lelaki dan seorang perempuan berstatus suami istri, maka semuanya memiliki privasi masing-masing. Apabila suami Anda melakukan penyimpangan agama dan Anda mengetahuinya, tugas Anda pada saat itu untuk menasihatinya. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya ternyata dinasihati dia tidak mempan, maka pada saat itu dia bisa mengambil langkah yang kedua, mengumpulkan dua keluarga untuk menasihatinya, sehingga suami dapat nasihat dari dua keluarga, tentunya dengan bukti-bukti. Kemudian kalau tidak bisa juga, maka pada saat itu sang istri berhak untuk antara dua, dia terus menasihati tetapi suami dalam keadaan buruk seperti itu, atau dia menggugat cerai sang suami. Nah, ini para ikhwah. Baik. Sekarang kalau seandainya tadi ada pertanyaan bahwa suami tidak memberikan password kepada istri, maka memang itu hak suami, biarkan saja. Tetapi sang istri terus menasihati suami, masalah dia menyimpang dari agama Allah, ya, selama itu tidak berkaitan dengan meninggalkan sholat ataupun melakukan kesyirikan lainnya, maka pada saat itu sang istri menasihatinya terus. Nah, kalau seandainya sang istri saat menasihatinya itu tidak sanggup, merasa tidak sanggup, tidak ada ketenangan dalam berumah tangga, maka pada saat itu dia mengambil jalan setelah dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi istri punya barang tersendiri, suami punya barang tersendiri, tidak dilihat kecuali dengan izinnya. Ya, tetapi semestinya antara suami istri dia harus jujur, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kita terlanjur sholat di masjid yang ada kuburan di masjid tersebut? Satu sisi, apabila mencari masjid lain waktu sudah tidak cukup, maka jawabannya sholat di selain masjid yang ada kuburannya. Sholat di jalan bisa, di samping jalan bisa. Wallahu a'lam. Ini dari Alam Pratama, Alam _ Pratama 1. Assalamualaikum Ustadz, afwan, hanya ingin mengingatkan minumnya dengan tangan kanan. Nah, ini saya praktekkan aja nih sekarang. Ini bro, tangan kanan bro. Ya, saya memakai jam tangan itu dengan tangan kanan bro. Kan kantong itu ada di kiri, ini kantong di kiri. Karena kameranya itu adalah depan, maka dia menjadi seperti cermin bro, bro Alam Pratama bro, ya. Tapi terima kasih sudah ada niatan baik untuk mengingatkan bro Alam Pratama, ya, Alam _ Pratama 1. Nah, mungkin baru ngikut kajian dia, mungkin baru ngikut kajian. Kita ambil lagi. Apakah kalau kita memulai membaca Al-Quran di tengah surat, bukan dari ayat pertama, tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau cukup ta'awud? Cukup ta'awud, ya, cukup dengan ta'awud saja. Nah, kita lihat lagi. Jika berzikir di tiap hari istighfar, salawat, atau adakah yang sesuai syariat dan jumlahnya? Maka untuk istighfar di pagi hari 100, ya, sebagaimana zikir pagi. Kemudian untuk salawat, maka boleh dia 100 di pagi hari dan sore hari. Istighfar dan sholawat pagi hari 100, pagi hari, sore hari 100. Kemudian ada perkara yang menarik di dalam berzikir ini. Saya tadi baru kepikir habis sholat isya, ya. Di dunia ini ada orang yang mati sebelum dicabut nyawanya. Ada orang yang mati sebelum dicabut nyawanya. Itulah orang yang tidak berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir menyebut nama Tuhannya, dan yang tidak berzikir, tidak menyebut nama Tuhannya, seperti seorang yang hidup dan mati. Seorang yang hidup dan mati. Ini hadis sahih dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai menjadi orang mati sebelum dicabut nyawanya. Siapa dia? Orang yang lisannya tidak basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ambil lagi ya. Ketika sholat sunnah sendiri-sendiri tidak berjamaah dalam posisi acak di rumah, apakah posisi laki-laki boleh di belakang perempuan? Iya, tidak mengapa. Karena perempuannya tidak berjalan. Kalau dia berjalan itu yang tidak boleh. Tapi jika dijadikan sebagai sutrah, maka tidak mengapa. Wallahu'alam. Orang tua saya ingin sekali bekerja di sebuah bank, tapi saya takut akan riba. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Ustaz? Saya sudah sering sekali mengatakan kalau hal itu tidak baik, tetapi beliau tetap pada pendapatnya kalau hal itu tidak mengapa. Maka jawabannya adalah haram, dan tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau uang mahar dihiasi, dibingkai, itu ada hukumnya tidak ya Ustadz dalam Islam? Walaupun setelah akad tetap digunakan untuk alat tukar. Maka jawabannya ini perkara mubah, adat kebiasaan, tidak menyelisihi syariat. Dan al-aslu fil asya, al-ibah, asal hukum di dalam segala sesuatu, termasuk adat kebiasaan adalah mubah. Tidak mengapa yang seperti itu. Benarkah menikah dalam keadaan hamil, hukum pernikahannya tidak sah atau harus diulang? Iya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa menikah ketika hamil tidak sah. Menikah ketika hamil tidak sah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut bila suami itu tidak mau mengulang pernikahannya karena sudah lebih dari 20 tahun dan sudah tercatat di KUA setempat. Suami itu juga tidak ingin anak-anaknya tahu aib orang tuanya. Apakah wanita tersebut harus keluar dari rumah suaminya atau melayani suaminya tersebut? Maka jawabannya adalah di sini nanti dilihat apakah hamil di luar nikah tersebut kemudian dinikahi dalam keadaan hamil itu karena zina atau tidak. Kalau seandainya dia karena zina, maka dilihat lagi apakah yang menzinahi perempuan tersebut laki-laki itu saja atau tidak. Kalau seandainya yang menzinahi perempuan tersebut laki-laki itu saja, maka berarti pernikahannya tetap tidak sah, ya. Tetapi anak-anak setelah anak yang lahir hamil di luar nikah ini, dia adalah anak-anak syubhat, dan anak-anak syubhat bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ya. Tetapi kalau seandainya si perempuan ini ternyata dia menikah, pernah berzina dengan banyak laki-laki, lalu salah satu laki-laki tersebut yang menikahinya, maka ini tidak boleh sama sekali untuk dinasabkan seluruh anak-anaknya. Allahu a'lam. Nah, lalu sang istri bagaimana? Nah, nanti dilihat ya. Sesuai dengan jawaban dan rincian yang saya sebutkan tadi. Apakah dia melanjutkan pernikahannya ataukah dia keluar rumah sehingga dia tidak dinyatakan tidak berzina selama 20 tahun ini. Baik. Dan kemudian untuk pernikahan ulang, ya, itu caranya adalah ada dua mempelai, ada dua saksi, ada satu wali. Sudah cukup, tidak perlu untuk orang banyak diundang dan seterusnya. Dan tidak perlu untuk ke KUA. Wallahu a'lam. Mereka memiliki dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Bila anak perempuan tersebut menikah, apakah boleh paman dari pihak ibu yang menjadi walinya? Iya, boleh. Wallahu a'lam. Nah, sudah jam 10.15 ya. Semoga yang disampaikan, maksud saya waktu Indonesia Tengah ya. Waktu Indonesia Barat masih jam 9.15 menit. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf yang menonton di Instagram belum sempat dibacakan semua pertanyaannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.